Al-Fatihah untukmu. Wahai Kiai Pajuang, jasa ketulusanmu selamanya kan ku kenang. Ku ingin mengabdi untukmu Kiai lewat perjuangan ini. Allahumma shalli Muhammad. Guru, sungguh hasratku ingin menatap wajahmu.